Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsani asyaraha qu'udun lahuma. Rukun salat yang ke-12 adalah duduk untuk melakukan rukun tasyahud dan selawat kepada Nabi. Jadi duduk itu juga termasuk rukun salat. Ayyalit tasyahudi was salat. Yaitu duduk untuk melakukan tasyahud dan juga selawat kepada Nabi. Wakadzalika salam, termasuk yang sama dengan tasyahud dan sholat adalah salam. Jadi duduk ini rukun untuk melakukan tiga rukun yang lain, yaitu tasyahud, sholawat, dan salam. Tasyahud ini yang dimaksud tentunya adalah tasyahud akhir ya, karena tasyahud awal hukumnya tidak wajib, tidak merupakan rukun, tetapi termasuk sunnah. Wa sunnah tawar rukun fihi, di dalam duduk tasyahud akhir itu disunahkan duduk yang berupa tawarruk ya, ay fi qu'udit tasyahudil akhir wa huwa ma yaqibuhu salam. Duduk tasyahud akhir yang dimaksud adalah duduk yang setelahnya ada rukun yaitu salam. Jadi selama setelah duduk tidak salam, maka kesunahan tawarruk ini tidak berlaku. Jadi tawarruk hanya disunahkan untuk duduk yang setelahnya ada rukun salam. Maka dari itu falaya tawarruku masbukun fi tasyahudi imamihil akhir. Makmum masbuk, makmum yang terlambat sholat dengan imam di saat dia duduk di tasyahud akhir imam, kesunahannya dia tidak melakukan duduk tawarruk. Mengapa? Karena duduk yang dilakukannya itu setelahnya tidak salam ya, karena makmum masbuk. Setelah imam salam, dia masih diharuskan menambah rokaatnya yang tertinggal. Oleh karena itu tidak disunahkan duduk tawarruk. Wala man yasjudu lisahwin. Tidak juga disunahkan bagi orang yang akan melakukan sujud sahwi. Jadi walaupun dia melakukan rukun berupa tasyahud akhir, tetapi kalau setelahnya tidak salam dalam arti sujud sahwi terlebih dahulu, maka duduk untuk tasyahud akhir itu tidak disunahkan tawarruk ya, tidak disunahkan tawarruk. Karena tadi bahwa kesunahan duduk tawarruk itu terkhusus untuk duduk yang setelahnya ada salam. Lalu duduk tawarruk itu bagaimana? Wahuwa kal iftiros. Duduk tawarruk sama seperti duduk iftiros. Lakin yuhriju yusrohu min jihati yumnahu. Akan tetapi yang membedakan antara keduanya adalah kalau duduk tawarruk itu musolli mengeluarkan kaki kirinya ke arah kanan. Jadi kalau duduk tawarruk kaki kiri diduduki oleh musolli, kalau duduk tawarruk kaki kiri dikeluarkan ya, dikeluarkan di bawah kaki kanan. Wa yulsiku warikahu bil ardi, dan musolli menempelkan bokongnya dengan bumi, dengan alas yang digunakan untuk sholat. Jadi duduk tawarruk dan iftiros ini sama, yang membedakan hanyalah kalau duduk tawarruk kaki kiri tidak diduduki tetapi dikeluarkan ke arah kanan, dalam arti berada di bawah kaki kanan. Wa wad'u yadaihi fi qu'udi tasyahudaihi ala tarafi rukbataihi. Disunahkan untuk meletakkan kedua tangan di saat duduk tasyahud, disunahkan untuk meletakkannya di atas ujung dua lutut. Jadi tangan itu kesunahannya diletakkan di atas paha dan ujung jari sejajar dengan lutut. Bihaitsu tusamituhu ru'usul asabi, sekiranya ujung jari sejajar dengan lutut. Nasiron asabi ayusrohu, kesunahannya jari kiri itu tidak digenggam ya. Nasiron artinya tidak digenggam, dilepaskan. Ma'dhumin lahuma beserta mengumpulkan. Jadi jarinya tidak digenggam dan juga dikumpulkan. Dikumpulkan dalam arti tidak direnggangkan. Jadi dhumin laha artinya tidak direnggangkan. Wakobidon asobi ayumnahu, dan untuk jari kanan kesunahannya digenggam ya. Jadi kalau jari kiri kesunahannya tidak digenggam, kalau jari kanan kesunahannya digenggam. Illal musabihah, kecuali jari telunjuk ya. Musabihah ini artinya telunjuk. Bikasril ba'i, kata musabihah huruf ba'nya berharokat kasroh. Wahyallati talil ibham, musabbihah adalah jari yang bersandingan dengan ibu jari. Ibham ini artinya ibu jari. Berarti kalau yang bersandingan ibu jari artinya musabbihah ini jari telunjuk. Jadi khusus untuk jari telunjuk kesunahannya tidak digenggam. Fayur siluha, maka dilepaskan. Khusus untuk musabbihah ini kesunahannya dilepaskan. Wa sunnah rafuha ayil musabbihati, disunahkan untuk mengangkat jari telunjuk. Ma'a imalatiha qalilan, beserta menyondongkan sedikit. Jadi mengangkat jari telunjuk ini tidak diangkat dengan lurus tetapi dicondongkan sedikit. Di imalah ya, imalah itu artinya condong, dalam arti sedikit ditekuk. Inda hamzati illallah, kesunahan mengangkat jari telunjuk ini di saat mengucapkan hamzah kata illallah. Jadi di saat tasyahud dan sampai di kata illallah kesunahannya mengangkat jari telunjuk. Kesunahan ini berdasarkan lil ittiba, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idamatuhu ayrafi, disunahkan juga untuk terus-menerus mengangkat jari telunjuk. Jadi setelah mengucap illallah itu tidak langsung diturunkan kembali, tetapi terus-menerus jari itu diangkat. Falaya du'uha, maka tidak diletakkan ya, tidak diletakkan. Baltabko marfu'an ilal qiyami awis salami, tidak diletakkan akan tetapi terus diangkat hingga melakukan rukun setelahnya. Rukun setelahnya yaitu bisa rukun berdiri. Kalau memang tasawuf pertama, bisa juga rukun yang berupa salam. Jadi hingga berdiri atau salam, jari telunjuk itu tetap diangkat ya. Wal afdhulu qabdul ibhami bi jambiha, yang lebih utama adalah menggenggam jari ibu jari di bagian bawah atau bagian pinggir jari telunjuk. Jadi ibu jari ujungnya diletakkan di bagian pinggir jari telunjuk. Ini penggambarannya ya. Bi ayyadu'a ra'sal ibhami inda asfaliha ala harfir roha. Gambarannya adalah meletakkan ujung ibu jari di bagian bawah jari telunjuk ala harfir rohah, di pinggir telapak tangan. Jadi ujung ibu jari diletakkan di bagian bawah jari telunjuk. Ka'akidin salasan wa khamsin, seperti orang yang berisyarat atau mengakati 53. Jadi posisi ini seperti orang yang mengakati atau berisyarat angka 53. Hitungan 53 ini ada beberapa perbedaan ulama, namun yang paling populer adalah antara ibu jari dan jari telunjuk itu adalah dua jari yang tidak digenggam. Kalau jari tidak digenggam, berarti setiap ruas jari itu dihitung 10 ya. Jadi ibu jari itu memiliki dua ruas. Ibu jari memiliki dua ruas dan jari telunjuk memiliki 3 ruas. Berarti antara jari telunjuk dan ibu jari ini memiliki 5 ruas. Setiap satu ruas itu dikalikan 10, berarti jumlahnya 50. Karena ruasnya 5. Dan jari yang digenggam itu dihitung 1. Jadi jari yang tidak digenggam itu hitungannya 50, dan jari yang digenggam itu hitungannya 3. Karena kalau yang tidak digenggam dikalikan 10, kalau yang digenggam itu tetap 1. Walau wadu al-yumna, wallahu a'lamu bisawabi.